terjadi. Akan terlalu sakit. Beta tahu, beta sayang. Mar sampai jua hati tuang pideng dia yang sesama. Biar beta sendiri. Beta pung cinta ini terlalu sakit. Ale bikin begini. Sakit beta pung dada ini terlalu sakit. Nangki banyak lain nona. Beta pun cinta ini.